Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Kita masuk kepada ayat yang ke-135 daripada surat Al-Baqarah. Qala Sa'di rahimahullahu taala fi bayan kalamillahi taala wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka yakni ahlul kitab berucap, Yahud wa Nasara, kunu hudan aw Nasara, jadilah kalian sebagai orang-orang Yahudi. Ini ucapan daripada al-Yahud. Jadilah kalian sebagai orang-orang Nasrani. Ini ucapan Nasrani. Mereka mengucapkan kalimat itu, kunu hudan, kunu Nasara. Dengan itu, tahtadu, misalnya kalian akan mendapatkan petunjuk. Qul, sampaikan kepada mereka, kepada dua kelompok ahlul kitab tersebut, bal millata Ibrahim hanifa, bahkan millah agamanya Ibrahim itulah yang lurus. Wa makana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim termasuk daripada orang-orang musyrik. Bukan termasuk orang-orang yang beribadah kepada sesama makhluk. Menjadikan makhluk sebagai tandingan Allah. Menyatakan Isa sebagai putra Allah atau Uzair sebagai putra Allah. Berkata Sesadi, ay da'a kullun minal yahud wa nasara al muslimin. Ya, ini masing-masing daripada Yahudi dan Nasrani menyeru, mengajak muslimin ilad dukhul fi dinihim, untuk masuk ke dalam agama mereka. Za'imin annahum humul muhtadun. Mereka beranggapan bahwa mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa ghairuhum dhalun. Sedangkan selain mereka sesat. Muhammad ibn Ishaq disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Dengan sanad sampai kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, radhiyallahu anhuma, qala Abdullah ibn Suraya al-A'war. Berkata Abdullah ibn Suraya al-A'war. Seorang Yahudi, salah seorang daripada Yahudi. Li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mal huda illa ma nahnu alaihi. Tidaklah petunjuk melainkan apa yang kami berada padanya. Kata Abdullah bin Suraya. Fattabi'na ya Muhammad tahtadi. Maka ikutlah kamu wahai Muhammad. Niscaya engkau akan mendapatkan petunjuk. Ini ucapkan si Yahudi. Wa qalatin nasara mithla dhalik. Dan orang-orang Nasrani juga mengucapkan kepada Rasul seperti itu pula. Jadi makna daripada ayat Unuhu dan au nasara maknanya adalah unuhu dan, ini ucapan Yahudi, kunu nasara, nasara ucapan Nasrani. Fa'anzalallah azza wa jal wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Allah menurunkan ayat ini menjawab daripada ajakan mereka. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, qullahu mujiban jawaban syafian. Katakan kepadanya dengan jawaban syafian. Jawaban yang memuaskannya. Syafi yang menyembuhkan. Maksudnya ini jawaban yang mukni'an. Jawaban yang membungkam mereka. Bal nattabi' bahkan kami mengikuti millata Ibrahim hanifa. Ai la nurid ma da'awtum ilaihi minal yahudiyah wa nasraniyah. Jadi kami tidak menginginkan dakwah kalian, seruan kalian mengajak kepada Yahudi ataupun kepada Nasrani. Bahkan yang kami ikuti adalah millah Ibrahim. Bal nattabi' millata Ibrahim, sehingga millata Ibrahim di situ mansub sebagai maf'ul bih. Objek dari fi'il nattabi, bal nattabi millata Ibrahim hanifa, bahkan kami mengikuti agamanya Ibrahim yang lurus. Hanifan yakni mustaqiman. Sedangkan Mujahid mengatakan hanifan artinya adalah mukhlishon. Agama yang mukhlis. Yang bersih, yang suci, yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rabi ibn Anas hanifan, yakni muttabi'an. Ini juga salah satu riwayat daripada Mujahid. Hanifan artinya apa? Muttabi'an, yakni ittiba, dengan mengikut. Mengikut daripada milahnya Ibrahim. Sedangkan Abu Tilabah lebih jelas lagi menyatakan makna daripada al-hanif, hanifan, al-hanifu alladhi yu'minu birrusul kullihim min awwalihim ila akhirihim. Hanif itu artinya beriman dengan para rasul seluruhnya, dari yang awal sampai yang akhir. Itulah al-hanif. Sedangkan Asy-Syaikh Sa'di menyatakan hanifan ay muqbilan 'ala Allah mu'ridan 'amma siwa. Nah, ini merupakan cakupan daripada makna-makna yang disebutkan oleh para ulama mufassirin tadi. Hanifan yakni menghadapkan dirinya kepada Allah dan memalingkan dirinya dari selainnya. Qa'iman bitauhid, tegak dengan tauhid. Melaksanakannya, berpegang teguh dengannya. Tarikan lisyirki wa tadid, meninggalkan kesyirikan dan berbagai macam tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada hanifan. Hanya menghadapkan dirinya kepada Allah semata dan berpaling dari selainnya. Menegakkan tauhid di dalam dirinya dan meninggalkan kesyirikan dan berbagai macam pengadaan-pengadaan tandingan bagi Rabbul Alamin. Fahadhal ladzi fi ittiba'ihil hidayah, maka ini agama yang seperti inilah yang apabila diikuti pastinya orang yang mengikuti tersebut dia mendapatkan bimbingan, mendapatkan hidayah. Wa fil i'rad 'an millatihi al-kufur wal ghawayah. Agama yang siapa saja berpaling darinya, maka pastinya dia terjatuh ke dalam kekufuran dan kesesatan. Qala Allah Ta'ala, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu bain ahadin minkum wa nahnu lahu muslimun. Ayat berikutnya, ayat yang ke-136. Qulu, ucapkanlah oleh kalian. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingan kepada hamba-hambanya yang beriman. Amanna billah wa ma unzila ilaina. Kami beriman kepada Allah dan beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada kami. Yani diturunkan kepada orang-orang yang beriman melalui Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal Asbaq. Demikian pula beriman kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya, keturunannya. Ya, ini beriman kepada apa saja diturunkan kepada al-anbiya yang telah lewat. Dan disebutkan secara rinci nama-namanya Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, wal Asbah. Kemudian juga wa ma utiya Musa wa Isa. Dan apa yang diberikan kepada Musa, yakni At-Taurat, dan kepada Isa, yakni Al-Injil. Rinci, kemudian setelah itu menyebutkan secara global, wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim. Dan apa saja yang diberikan kepada para nabi-nabi. Seluruhnya, min rabbihim, dari Rabb mereka. Beriman kepada seluruhnya. La nufarruqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan antara salah seorang dari mereka. Tidak sebagaimana kalian, wahai Yahud, beriman kepada Musa menurut anggapan kalian, tetapi tidak beriman kepada Isa. Tidak pula sebagaimana kalian, wahai Nasara, beriman kepada Isa menurut anggapan kalian, tetapi tidak beriman kepada Muhammad. Alaihimussalatu wassalam. Adapun kami, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kami beriman kepada jami'ul anbiya, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal Asbad wa Isa wa Musa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim jami'uhu kulluhum ajma'un, seluruhnya. La nufarriqu baina ahadin minkum wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani jangan sampai kalian, wahai orang-orang yang beriman, seperti mereka membeda-bedakan para rasul, beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nisa, wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaqulun nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila. Allah menyatakan ulaika humul kafiruna haqqan, mereka itulah justru orang-orang yang sebenar-benarnya kafir. Ini orang-orang yang tidak membeda-bedakan antara keimanan mereka kepada Allah dan para rasulnya. Mereka menyatakan beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian yang lain. Beriman kepada Isa, kufur kepada Muhammad. Beriman kepada Musa, kufur kepada Isa, dan seterusnya. ayat ini ya turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat mana mereka ahlul kitab membaca kitab Taurat yang berbahasa Ibrani, mereka kemudian tafsirkan dan mereka terjemahkan dalam bahasa Arab untuk mengajak orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW kepada agama mereka. Maka Rasulullah SAW menyatakan, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Rasulullah SAW memberikan bimbingan. Ya, dan itu adalah keadilan Islam. Apa yang ada pada mereka dari ayat-ayat Allah adalah kebenaran. Tetapi apa yang mereka sampaikan belum tentu kebenaran. Sehingga sikap kita jangan membenarkan mereka. Karena kita tidak tahu apakah itu termasuk daripada sesuatu yang telah dirubah-rubah, ditambah-tambah, dan diganti-ganti oleh mereka. Ataukah memang masih utuh. Sebagaimana datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW tidak kemudian ya bersikap jawa, ya kaku begitu enggak. Beliau selalu menyatakan la tusaddiqu ahlal kitab wala tukadzibu. Jangan kalian benarkan ahlul kitab tapi juga jangan kalian dustakan. Tetapi qulu ucapkan kepada mereka amanna billahi wa ma unzila ilaina. Kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Berkata Syaikh Sa'di rahimahullahu taala, hadhil ayat al-karimah qad istamalat ala jami' ma yajibul iman bihi. Ayat yang mulia ini, yakni ayat yang ke-136 dari surat Al-Baqarah, tercakup padanya seluruh daripada perkara-perkara keimanan yang wajib untuk diimani. Wa'lam annal imana alladhi huwa tasdiqul qalbit tam bihadihil usul wa iqraruhu al mutadammin li a'malil qulub wal jawarih wa huwa bihadhal i'tibar yadkhul fihi al islam wa tadkhul fihi al a'malus salihah kulluha fa hiya min al iman wa athar min athariha. Dan ketahui bahwasanya annal iman alladhi huwa tasdiqul qalb yang merupakan pembenaran terhadap hati secara total. Bihadhil usul. Dengan pokok-pokok yang ada di sini. Wa iqraruhu al-mutadammin li a'malil qulub wal jawarih. Dan pengikrarannya dan ikrar tersebut terkandung padanya a'malul qulub wal jawarih, itu makna ikrar. Jadi al-iman tidak semata tasdiq bil qalb saja, tetapi juga ikrar. Dan ikrar terkandung padanya amalul qulub wal jawari. Sebagaimana hal ini juga dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Ubudiyah. Juga dalam kitab Al-Iman. Beliau menyatakan bahwasannya makna daripada Al-Iman secara bahasa adalah al-ikrar. Tidak hanya semata at-tasdiq. Tasdiqul qalb atta, pembenaran hati secara total sekaligus iqrarul qalb yang terkandung padanya amalan hati dan amalan anggota badan. Wa huwa bihadzal i'tibar yadkhul fihi al-islam. Wa huwa yani al-iman Dengan makna seperti ini masuk padanya Islam. Artinya iman di situ tidak hanya sekedar keyakinan hati. Iman dengan makna iqrar terkandung padanya amalan hati dan amalan jawarih. Sehingga masuk padanya al-Islam. Wa tadkhul fihi al-amal as-salihah kulluha. Dan masuk padanya pula pada definisi iman ini amalan-amalan saleh seluruhnya. Karena yang diturunkan Allah kepada para anbiya itu tidak hanya perkara-perkara keyakinan. Fahiyya minal iman wa athar min athariha. Maka amalan-amalan soleh itu bagian daripada keimanan dan merupakan athar, imbas daripada imbas-imbas keimanan. Atau athar ini pengaruh daripada pengaruh-pengaruh keimanan. Fahaitsu utliqa al-iman dakhala fihi ma dzukir. Maka di saat keimanan itu tersebut secara mutlak masuk padanya apa yang telah disebutkan. Yakni masuk padanya adalah al-a'mal shalihah. Al-a'mal adh-dhahirah. A'malul jawarih masuk di dalamnya. Wa kadzalika al-Islam idza utliqa dakhala fihi al-iman. Demikian pula kalimat Islam apabila tersebut secara terpisah Islam begitu saja secara mutlak tidak kemudian diiringi dengan iman ya dakhala fil iman masuk padanya iman fa idza qurina bainahuma di saat kemudian disebutkan secara bergandengan antara keduanya Islam dan iman kana imanu isman lima fil qalbi minal iqrar wat tasdiq maka iman maknanya adalah sebutan untuk apa-apa yang ada di dalam hati dari pengikraran, pembenaran dan ya, ikrar, pengikraran dan pembenaran. Sedik. Wal Islam isman lil amali dzahirah. Sedangkan iman, sedangkan Islam itu adalah sebutan untuk amalan-amalan yang dzahir. Wa kadzalika idza jumi'a bainal imani wal a'mali shalihah. Demikian pula di saat disebutkan secara ya dikumpulkan penyebutannya antara iman dengan amal saleh. Iman itu adalah perkara-perkara batin, amal saleh adalah perkara-perkara zahir. Jadi kalimat Islam dan iman adalah dua kalimat yang idza tarafa istama'a wa idza istama'a iftaraqa. Apabila tersebut secara terpisah, maka memiliki makna sendiri-sendiri. Dan apabila tersebut secara bergandengan, bersamaan, maka apabila secara terpisah, maka iman masuk padanya Islam dan Islam masuk padanya iman. Dan apabila tersebut secara bergandengan, maka masing-masing memiliki makna sendiri-sendiri. Ini sama seperti al-birr wa taqwa. Al-birr wa taqwa juga begitu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka albir itu adalah fi al-a'mal. Fi fi'lil a'mal as-salihah bi ta'atillah. Adapun at-taqwa yakni fi tarki al-manahi an-nawahi. Tarki nawahi, meninggalkan daripada perkara yang dilarang. Itu adalah ketakwaan. Tetapi kalau albir tersebut sendiri, maka masuk padanya adalah meninggalkan larangan. Takwa tersebut sendiri, maka masuk padanya adalah melaksanakan perintah. Sedangkan misalnya firman Allah Subhanahu wa taala wattaqullah, maka masuk padanya adalah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Laisal birru an tuwallu wujuhakum. Albir di situ yakni amalan-amalan kebajikan, baik taat ataupun tarkul ma'asi. Dan di dalam bahasa Arab ada banyak kalimat yang seperti ini, ya. Yang sifatnya seperti ini. Ini dua kalimat yang saling memiliki talazum satu dengan yang lain. Jika tersebut secara terpisah, maka dia mencakup makna yang lainnya. Dan di saat tersebut secara bergandengan, maka masing-masing memiliki makna sendiri-sendiri. Faqauluhu ta'ala, kembali kepada ucapan saya tadi. Faqauluhu ta'ala, qulu ai bi alsinatikum. Maka di sini firman Allah Ta'ala, ucapkanlah oleh kalian ai bi alsinatikum. Ucapkan dengan lisan-lisan kalian. Mutawati'ah alaiha qulubukum, dengan kalian selaraskan apa yang ada pada hati-hati kalian. Kalian lisankan dan kalian selaraskan dengan hati kalian. Tidak hanya sekedar lisanan, tetapi juga harus diyakini dalam hati. Wa hadza huwal qaulut tam al mutarattab alaihi tsawab wal jaza. Dan inilah ucapan yang sempurna yang akan menghasilkan padanya pahala dan balasan. Yakni ucapan lisan yang selaras dengan apa yang ada di dalam hati. Ucapan lisan semata tidak ada manfaatnya. Dan itu adalah ucapan nifaq, kemunafikan. Kalau tidak selaras dengan apa yang ada di dalam hati. Keyakinan di dalam hati saja tetapi tidak dilisankan juga tidak bermanfaat. Sebagaimana keadaan mayoritas daripada manusia banyak ya. Dalam artian banyak sekali manusia yang seperti ini keadaannya. Di masa Musa. Misalnya. Fir'aun dan bala tentaranya. Percaya dia dan sebenarnya tahu kalau itu adalah benar. Apa yang dibawa oleh Musa. Wajah hatu biha wasdaya panada kusuk dulman wa uluwa. Juga di masa Rasulullah SAW Allah menyatakan fa'innahum la yukadzibunak. Walakinnalladzina dzalamu atau kafaru biayatina yajhadu. Dzalamu ya. Fainahum la yukadzibuna, semuanya mereka tidaklah mendustakan engkau wahai Muhammad. Walakinnalladzina dzalamu biayatina yajhadu. Tetapi orang-orang zalim itu mereka membantah, membangkang, dan mengingkari. Juhud. Ingkar terhadap ayat-ayat kami. Juhud. Artinya bukan karena ketidakfahaman dan bukan karena istilahnya apa. Tapi hanya sekedar pendustaan dan pengingkaran. Dengan membabi buta. Adapun sebetulnya mereka membenarkan kami. Dan Abu Jahal, ya, kenapa dia ingkar? Padahal dia tahu apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah benar. Di saat Al-Asnas bertanya kepada dia. Di saat berada hanya antara dia dengan Abu Jahal berdua saja. Al-Asnas menyumpah Abu Jahal. Coba. Saya ingin tahu sebenarnya kamu, menurut kamu sendiri, Muhammad itu bagaimana? Dia itu jujur, benar ataukah tidak? Maka Abu Jahal mengatakan iya. Muhammad tidak pernah salah dan tidak pernah bohong dia. Dia benar, jujur. Dan dia memang Rasul. Wallahi wa nabi anbiya'illah. Dia adalah nabi dari nabi-nabi Allah. Cuman kemudian dia mengatakan bahwasannya kami senantiasa bersaing antara kami dengan Bani Abdi Manaf. Ya, ini kabilahnya Rasulullah. Kalau mereka berbuat baik apa saja, kami selalu akan mengikutinya. Mereka suka berderma, kami pun berderma. Mereka melakukan ini, kami pun melakukan itu. Sama seperti itu. Hingga di saat kemudian mereka mengatakan bahwa di sisi kami ada Nabi. Nah, kami harus berbicara apa? Kata Abu Jahal. Harus bagaimana saya? Kami harus melawannya dengan bagaimana? Maka wallah kami tidak akan pernah membenarkan dia selama-lamanya. Kami tidak akan beriman dan kami akan terus untuk memeranginya. Itu kata Abu Jahal di hadapan Al-Akhnas. Artinya pada hakikatnya tahu akan kebenaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini sekedar keyakinan di dalam hati kalau tidak dan diikrarkan tidak ada manfaatnya. Tip, fakama annan nutqa bil lisan bidun i'tiqadil qalb nifaqun wa kufrun fal qaul al khali min al amal. Amal al qalbi adimut ta'thir. Qalilul faidah. Maka sebagaimana semata-mata ucapan lisan dengan tanpa ada keyakinan di dalam hati merupakan kemunafikan dan kekufuran, maka ucapan yang semata hanya ucapan yang kosong dari amalan, tidak ada padanya amalan hati, adimu ta'thir, hanya sekedar ucapan saja, adimu ta'thir, tidak ada pengaruhnya. Qalilu fa'idah, sedikit sekali fa'idahnya. Wa in kana al-'abdu yujar 'alaihi, meskipun seseorang diberi pahala atasnya. Idza kana khairan, apabila ucapan itu adalah kebaikan. Wa ma'ahu aslul iman, dan ada pada dirinya asal iman, karena itu merupakan syarat untuk amalan diterima, yakni ada aslul iman. Contoh misalnya seseorang muslim dia, ya, dia mengucapkan kalimat-kalimat tidak disinkronkan dalam hatinya, tetapi ucapan itu adalah ucapan baik, zikrullah misalnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tanpa ada kesinkronan hati atau zikir yang lainnya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Semata adalah gerakan lisan saja, keluar dari lisannya tetapi tidak disinkronkan dalam hati. Betul, yujar. Kenapa? Ada asal iman dalam hatinya. Dia adalah seorang mukmin, dia beramal dengan lisan. Dia diberi pahala menurut apa yang disebutkan di sini oleh Syekh. Tetapi itu tidak ada pengaruh dan qalilul faidah. Faidahnya sangat sedikit sekali. Dia semata mendapatkan pahala disebabkan karena asal iman yang ada pada dirinya. Dan yang diucapkan adalah kebaikan. Sedangkan setiap apa yang diucapkan akan tercatat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ya, sama-sama seseorang berzikir, maka antara zikir yang diucapkan oleh si fulan dengan si alan bisa farqu bainahuma ma baina samai wal ardh. Ya. Perbedaan antara keduanya, antara langit dan bumi, bisa terjadi seperti itu. Amalannya satu, amalannya sama, tetapi nilainya berbeda. Nilainya berbeda. Lakin farq bainal qaul al mujarrad wal muqtaran bihi amal qalb. Akan tetapi beda antara ucapan semata dengan ucapan yang muqtarad bihi amal qalb, yang diiringi dengan amalan hati. Itu tadi. Ucapan semata dia mengucapkan zikir dengan zikir yang disertai dengan ta'zim, mahabbah, ijlal, haya minallah dan seterusnya di dalam hatinya. Ya, bisa mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar disertai dengan bayangan bahwa Allah Maha Besar, lebih besar dari segala sesuatu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mensucikan Allah, terbersih, tergambar padanya. Allah Maha Suci dari segala kekurangan, aib, naqais, wal uyub, jami'al qaba'ih. Ya. Ini seperti ini berbeda dengan orang yang mengucapkannya subhanallah, subhanallah, subhanallah, sekedar amal lisan saja. Demikian pula alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Maha Besar, Allah segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah, ya, ini tergambar, terbersih dalam benaknya akan kemuliaan Allah, kebesaran Allah, kesempurnaan dan sifatnya, dan seterusnya. Wa fi qawlihi qulu, dan pada firman Allah, qulu, isyara ila al-i'lan bil-aqidah wasoda biha wa da'wah laha idhya asuddin wa asasub. Dan pada firman Allah Ta'ala, qulu, ucapkan oleh kalian. Ini berarti isyarat kepada mengumumkan akidah. Akidah itu disampaikan, bukan dipendam diri sendiri. Sampaikan. Ya. Terang-terangan. Qulu, ucapkan oleh kalian. Al-i'lan bil-aqidah. Wasoda' biha. Dan terang-terangan dengannya menyampaikan secara vulgar. Wada'walah, dan mengajak kepadanya. Dan tentunya orang yang melakukan seperti ini pastinya akan mendapatkan gangguan. Akan mendapatkan ujian. Akan mendapatkan berbagai macam pilihan. Minallah. Faidah udhiyah billah ja'alu binatam nasi ka'adha billah. Jangan sampai di saat diberi ujian di jalan Allah, dia jadikan ujian-ujian tersebut seperti adab dari Allah. Wa minan nasi maya'budullah ala har. sebagian orang ada yang beribadah kepada Allah berada di pikir. In asobahu khairan itma'an nabi wa in asobatku apa? Kalimatnya bagaimana? Wa in asobatku fitnatun yang qala ba'ala ala wajhi. Nah, kalau mendapatkan kebaikan, tentram dia, tenang dalam Islam, tetapi saat diberi ujian sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala yang qala ba'ala wajhi, berbalik ke belakang. Na'udzubillah. Langsung kepada kesesatan. Dan makna-makna seperti ini di dalam Al-Qur'an banyak. Makna-makna seperti ini di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Keadaan orang-orang yang tidak kokoh di dalam keislaman. Idhya asruddin wa asasu. Di mana ini merupakan asruddin, pokok dalam agama. Asas, fondasi dalam agama yang harus ditampilkan. Adapun apapun resikonya. Kalau kaitannya dengan keimanan, kita sampaikan. Ini adalah keimanan kami. Wa fi qawlihi amanna wa nahuhu mimma fihi sudurul fi'li mansuban ila jami'il ummah isyara ila annahu yajib 'alal ummah al-i'tisam bihablillah jami'an wal hafu 'alal i'tilaf. Dan pada firman-Nya amanna dengan dhamir, ya, amanna dhamirnya jamak kami. Dan yang semisal ini yang padanya menunjukkan yakni perbuatan dinisbatkan kepada jami'ul ummah, kepada seluruh umat. Ini terdapat padanya isyarat bahwasanya wajib atas umat untuk berpegang teguh seluruhnya dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan hasungan kepada kerukunan dan persatuan. Amanna. Ini kami, tidak hanya saya. Sama seperti misal dalam khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu. Ya kan, padahal khatibnya ya satu, tapi dengan menyebutkan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami muji Allah. Kami mohon pertolongan kepadanya, kami mohon ampunannya dengan kami. Ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkan kami. Nisbat kepada jami'ul ummah. Kami, bukan sendiri-sendiri. Adapun di saat persaksian, maka asyhadah la taqbal an-niyabah. Istilahnya begitu. Syahadat, maka wajib setiap orang harus persaksikan. Sehingga di saat asyhadu alla ilaha illallah, ya, masing-masingnya. Hatta khatib dalam khutbah juga begitu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Tetapi kaitannya dengan perkara-perkara keimanan seperti ini, dinisbatkan kepada umat seluruhnya. Amanna. Ini isyarat kepada apa? Wajibnya berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala seluruhnya dan hasungan untuk kaum muslimin berada dalam kerukunan, berada dalam ikhtilaf dan persatuan. Hatta yakuna da'iyatuhu wahidan. Da'iyuhum begitu ya. Hatta yakuna da'iyuhum wahidan. Wa amaluhum muttahidan. Hingga da'iyuhum wahidan. Jadi motivator mereka itu satu. Jadi keimanan. Wa amaluhum muttahidan. Dan amalan mereka pun juga satu. Wa fi dhimnihi annahyu 'anil iftiraq. Dan terkandung padanya larangan daripada perpecahan. Wa fihi annal mu'minin kal jasadil wahid. Dan pada kalimat itu pula, hanya pada kalimat amanna itu saja, itu sudah terkandung makna bahwasannya kaum mukminin itu ibaratnya seperti satu badan. Dan itu di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.